Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita sampai pada pembahasan Nawasibul Mudhari, ya. Nawasibul Mudhari, alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari. Nawasibul mudhari, alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10, yakni an, lan, idzan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta. Wal jawabu bil fa'i kemudian jawaban dengan fa wal wawi jawaban dengan wawu, wa'au, dan au. Ini adalah alat-alat yang menjazmkan, yang menasabkan fi'il mudhari. Kita telah berikan contoh sampai pada lan, ya, lan. Pada lan. Kemudian sekarang adalah idzan. Idzan yang maknanya adalah jika demikian. Idzan ini menjadi alat untuk menasabkan fi'il mudhari jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah jika idzan itu ada di awal kalimat. Jika ada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, jika bersambung langsung dengan fi'ilnya. Jika langsung bersambung dengan fi'ilnya. Kemudian yang ketiga, fi'il setelahnya adalah fi'il yang mustaqbal. Contohnya misal ketika seseorang mengatakan kepada yang lainnya, seseorang berkata kepada yang lain, sa'azuruka godan. Misal orang mengatakan sa'azuruka godan, saya akan menziarahi kamu atau berkunjung kepadamu besok. Kemudian engkau mengatakan idan ukrimaka. Ada orang yang mengatakan kepadamu sa'azuruka godan. Itu contohnya, misalnya ada seseorang mengatakan kepadamu, aku akan berkunjung kepadamu besok. Kemudian kau mengatakan idzan ukrimaka. Kalau ada orang mengatakan kepadamu sa'azuruka godan, aku akan berkunjung kepadamu besok. Kau katakan idzan ukrimaka. Idan ukrimaka. Jika demikian, aku akan memuliakanmu, memuliakan tamu yang akan datang pada kita. Idan ukrimaka. Maka ketika kita mengatakan idan ukrimaka, maka dia pakai fathah pada mimnya itu. Asalnya ukrimu menjadi ukrima. Kanya itu domir, kata ganti untuk kamu seorang laki-laki, kanya. Asalnya ukrima disambung dengan ka. Itu kalimat idan ukrimaka memenuhi tiga syarat yang kita sebutkan tadi. Dia ada di awal kata idan, langsung kemudian ketemu dengan fiilnya ukrima, dan fiilnya itu yakni menunjukkan waktu akan datang, berarti besok dia akan memuliakan orang yang datang kepadanya. itu amil nasab berupa idan. Maka jika didalui dengan sesuatu berarti salah. Kalau dia didalui dengan sesuatu, misal kita mengatakan inni idan ukrimaka, jadi idan harus ada di awal kata, tidak boleh didahului dengan kata yang lain. Jika kita dahului, misalnya sa'zuruka ghadan, saya akan datang atau berkunjung kepadamu, kita menjawab inni idzan ukrimaka, misalnya sesungguhnya aku jika demikian akan memuliakanmu, sesungguhnya aku jika demikian akan memuliakanmu, berarti dia tidak ada di awal kalimat. Maka berarti kalau demikian kalimatnya bukan seperti itu. Kalau kita mau menasabkan berarti harus dilangi ini. Kalau seperti itu dia harus pakai rofa. Ini idzan ukrimuka yang benar. Nah, kalau kita hilangkan kalimat ini, alif nun dan ya, nunnya ditasdid, kita hilangkan, maka kalimat ukrimuka menjadi ukrimaka, idzan ukrimaka. Itu adalah amil nasab yang ada pada idan. Jadi idan ini sebagai jawaban atas pernyataan seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah kai. An lan idzan kai. Kai misalnya jika ada orang berkata kepada yang lainnya, lima dajita, kenapa kamu datang? Misal, kai akro'a, supaya aku bisa membaca. Nah, kai akro'a. Kai akro'a. Jadi kita ketika datang kepada seseorang menyatakan lima dajita, kenapa kamu datang ilahuna, misalnya kenapa kamu datang ke sini, kita jawab kai akro'a, supaya aku bisa atau supaya aku bisa membaca atau akan membaca. kai akroa. Kai maknanya adalah agar atau supaya. Agar atau supaya aku membaca atau bisa membaca. Itu kalimat kai. Walaupun la maknahu berselisih, kai itu sebenarnya masuk dalam apa? Dia tidak menasabkan dengan sendirinya. Tapi di situ ada an. Kai an akro'a misalnya. Maksudnya demikian. Tapi Al-Imam Ibn al-Jurum beliau membawakan kai itu sebagai alat tersendiri untuk menasabkan fi'il mudhari. Kemudian lam kai. Lam kai. Maknanya sama dengan kai, supaya atau untuk. Lam kai. Contohnya misalnya liyaghfirallahu lahum. Liyaghfira. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, untuk mereka. Liyaghfirallahu lahum. Itu contoh daripada lam mukai liyaghfira, agar supaya Allah mengampuni untuk mereka. Lam di situ adalah lam mukai. Kemudian lamul juhud. Lam juhud itu adalah maknanya nafi. Biasanya lam juhud ini datang setelah kalimat makana. Kalimat nafi. Nah. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33 biasanya lam jurut memalangkai bedanya adalah lam jurut itu biasanya digawi dengan makana. Dalam firman Allah disebutkan wa ma wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Yang mananya di situ dikatakan tidak mungkin, ya. Itu adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka. Nafi, menafikan. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tadi pada lam mukai sama liyaghfirallahu lahum. Perbedaannya antara lam juhud dan lam nafi, lam juhud dan lam mukai, lihat di situ kalau lam juhud itu didahului dengan makana. Didahului dengan makana, yang menunjukkan nafi, penafian. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka. Liyu'adzibahum. Liyu'adzibah, di situ yang menjadi syawahidnya atau syahidnya tentang lam juhud. Amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari, dan tanda nasabnya di situ pakai fathah. Liyu'adziba, tanda nasabnya pakai fathah. Kemudian amil nasab yang selanjutnya adalah hatta. Amil nasab yang selanjutnya adalah hatta. Contohnya misalnya, di dalam firman Allah juga disebutkan, dalam surat Toha misalnya, ayat yang ke-91, Allah SWT berfirman, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta hatta yarji'a ilaina Musa. Maknanya sehingga Musa kembali kepada kami, atau sampai Musa kembali kepada kami, sehingga atau sampai. Hatta yarji'a, di situ pakai fathah karena ada amil nasab hatta. Karena ada amil nasab hatta, maka dia memakai atau dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Dan nasabnya dengan pakai fathah di situ. Hatta yarji'a ilaina Musa. Kemudian amil nasab yang selanjutnya adalah al-jawabu bil fa, jawaban dengan fa. Jawaban dengan menggunakan fa. Misal contoh, contoh misal pada jawaban dengan fa, aslim fatadkhulal jannata, berislamlah atau masuklah ke dalam Islam, fatadkhulal jannata, maka engkau akan masuk surga. Aslim fatadkhulal jannata, berislamlah maka engkau akan masuk surga. aslim fatadkhula, maka pakai nasab dia karena ada jawaban dengan fa, yakni sebagai sababiyah, fa-nya itu sebagai sababiyah, fa sababiyah, yakni dengan sebab keislaman seseorang dia akan masuk ke dalam surga. Aslim fatadkhulal jannah, masuklah Islam atau berislamlah, maka engkau akan masuk surga. Dengan adanya jawaban dengan fa, fa, fi'il mudhari' setelahnya dibaca nasab. Maka di situ tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Kemudian kalau al-jannata misalnya, al-jannata, al-jannata dibaca apa? Andi, andu. Dibaca nasab, tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah, kenapa? Karena apa dia? Isim apa? Isim? Isim mufrad. Nah. Al-jannata, irobnya dengan menggunakan nasab, tanda nasabnya pakai fathah karena isim mufrad. Naam. Begitu pula fatadkhula, tadkhula itu dibaca nasab atau irobnya nasab, tanda nasabnya fathah dikarenakan ada tadi apa, fa sebagai jawaban dari aslim. Nah, karena fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun, maka tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian jawaban yang kedua adalah dengan menggunakan wawu, amil nasab yang selanjutnya adalah jawaban dengan menggunakan huruf wawu. Namun wawu di sini sebenarnya bukan jawaban, cuma di situ adalah wawu ma'iyah yang benar, wawu ma'iyah. Namanya wawu ma'iyah di situ disebutkan, yaitu wawu yang didahului adanya tuntutan dan atau peniadaan. Wawu ma'iyah, wawu yang didahului adanya tuntutan atau peniadaan. Sini di kalangan ahli nahwu ada contoh yang masyhur yang biasa dipelajari oleh orang-orang yang belajar lughah Arabiyah. Ada beberapa kalimat di situ yang nanti kita akan jelaskan. Contoh yang di situ disertai dengan wawu ma'iyah adalah la ta'kul istamaka. Contohnya la takulisa maka watashrobal labana. wa tasrobal labana. La ta'kuli samaka wa tashrobal labana. Jangan kamu makan ikan. Wa bersamaan, wawu ma'iyah bersamaan. Minum susu. Tidak boleh makan ikan, kemudian minum susu. Habis makan ikan terus diminum susu, tidak boleh. Maksudnya demikian. Jangan kamu makan ikan bersamaan minum susu. Habis makan ikan kemudian makan susu, itu yang dimaksudkan larangan di situ adalah demikian. Bersamaan. Dia habis makan ikan kemudian minum susu. Ini yang dilarang dalam kalimat tersebut. Yang dilarang dalam kalimat tersebut. La ta'kuli samaka wa tashrobal labana. Wa tashroba ini yang menjadi kaidnya. Bahasanya ini adalah wawu ma'iyah. Ini wawu di sini adalah wawu. Wawu di sini adalah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Al-wawu ma'iyah. Ma'iyah itu. Ini wawunya di sini. Itu adalah wawu ma'iyah, wawu menunjukkan kebersamaan, bersama-sama. Jadi yang dilarang itu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Tapi kalau dia makan ikan di pagi hari, kemudian minum susunya di sore hari, tidak dilarang. Boleh makan ikan, boleh minum susu, tapi tidak bersamaan. Ada kalimat yang lain misalnya. La ta'kuli samaka, tapi di sini di kasro misal. Kita pakai ini aja. La ta'kuli samaka wa tashrobil labana. Pakai kasro di situ. Sebenarnya fi'il itu kan enggak boleh pakai kasroh ya. Fi'il itu enggak boleh pakai jazm. Jazmnya dengan kasroh di situ. Pakai khofat. Nah. Pakai kasroh. Tidak boleh di khofat. Tapi di situ di khofat kenapa? Dikarenakan bertemunya dua sukun, iltiqa usakinain. Asalnya itu la ta'kuli samaka watasrob, kemudian al-labana. Kalau mau disambungkan, itu alifnya kan sukun harusnya. Alifnya kan sukun di situ. Sukun ketemu dengan sukun, kalau disambung, maka sukun yang pertama pada huruf ba di kasro. Dalam rangka untuk menyambung bacaan tersebut sehingga menjadi watas robil labana. Asalnya watas rob al labana. Kalau disukun kan tidak bisa dibunyikan secara sambung, makanya baknya dikasrohkan dalam rangka untuk menyambung. Nah, kalau seperti itu berarti maknanya kamu dilarang makan ikan dan minum susu. Makan ikan enggak boleh, minum susu enggak boleh. Maknanya la ta'kuli samaka wa tasrubil labana. Jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Semuanya tidak boleh. Kalau yang pertama tadi, jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Berarti tidak dilarang makan ikan. Boleh makan ikan, tapi jangan bersamaan minum susu. Kalau makan ikan pagi hari, minum susunya sore hari, dibolehkan. Kalau di sini dilarang. Maknanya demikian. Yang jadi syahid seperti contoh yang pertama tadi, watas robal labana. Di situ adalah wawu ma'iyah. Maka kalau di sini bukan wawu ma'iyah. Ya. Di sini bukan wawu ma'iyah. Maksudnya bersamaan. Tidak. Jangan kamu makan ikan dan minum susu. Dan maknanya di situ. Kalau yang tadi, jangan kamu makan ikan bersamaan kamu minum susu. Itu jawaban dengan wawu. Kemudian yang terakhir dari pembahasan amil-amil nasab adalah jawaban dengan menggunakan huruf au. Jawaban dengan menggunakan huruf au. Au di sini bimakna bermakna yaitu bermakna sampai atau kecuali, ya, maknanya sampai atau kecuali. Au di sini bermakna ila itu sampai, atau bermakna illa kecuali. Ila sama illa. Contohnya yang bermakna ila la'al zamannaka au takdiyani daini au takdiyani daini. La aqtulanna al-kafira aw yuslima. Contoh yang kedua, la aqtulanna al-kafira aw yuslima. La alzamannaka aw taqdiyani daini. Atau bermakna ila atau bermakna illa, bermakna sampai atau bermakna illa, kecuali. Illa itu kecuali maknanya, kalau ila sampai, atau ila sampai ya maknanya. Ya, contoh yang pertama, la alzamannaka au taqdiya daini. Au taqdiyani daini. La alzamannaka. Sungguh aku akan menetapimu atau mewajibkanmu. La alzamanna itu mengharuskan ya, menetapkan atau mengharuskan. Autak diani daini, sampai kamu membayar utangku. Misalnya apa, menagih itu ya, aku akan tetap terus menagih lah itu ya. Hah? Sungguh aku mengharuskanmu. Ka, ketemu dengan ka, mengharuskanmu atau mewajibkanmu, sampai kamu membayar utangku. Sampai kamu membayar utangku. Artinya dia terus mengejar lah istilahnya. Terus menagih gitu ya. Mengharuskan dia membayar utangnya itu tadi. Alzama, alzama itu melazimkan, menetapi atau mengharuskan. Dari kalimat alzama, la alzaman naka itu ada la di situ, ada lam takkid atau lam taukid. Di situ juga ada nun taukid. Ada nun, asalnya alzama saja di situ, asalnya alzama, melazimkan atau mengharuskan atau menetapi, maknanya sama. sampai kamu menunaikan utangku. Membayar utangku. Kemudian contoh yang kedua, bermakna illa la'aktulannal kafira au yuslima. Sungguh aku akan memerangi orang kafir atau kecuali dia masuk Islam. Kecuali, au di situ maknanya kecuali. Sungguh aku akan memerangi orang kafir kecuali jika dia masuk Islam. Au yuslima. Nah, ini adalah 10 amil-amil nasab. Jadi ketika nanti dalam bacaan Arab seperti itu kita dapati an lan idan kailamu kailamul juhud hatta, kemudian al jawabu bil fa wal wawi wa au, maka fi'il mudhari' setelah kalimat-kalimat tersebut atau amil-amil nasab tersebut dibaca nasab. Yang kita contohkan dari contoh-contoh yang ada itu ya sebagian besarnya nasabnya dengan memakai fathah. Tidak menutup kemungkinan amil-amil tadi itu masuk pada afalul khomsah. Misalnya kalau masuk pada lafzul khamsah ya dia nanti tanda nasabnya tidak pakai fathah. Tanda nasabnya dengan membuang nun. Nah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu misalnya. Lan taf'alu itu afalul khamsah. Nah, itu amil nasab, dia dibaca nasab tanda nasabnya memakai atau dengan membuang nun. Ada kemungkinan juga dia nanti masuk pada fi'il mudhari' mu'talul akhir. Karena fi'il mudhari' jenisnya ada 3. Nah, kita contohkan yang dengan tanda nasab fathah supaya lebih memudahkan. Nah, nanti ada masuk kalanya dengan pada fi'il mudhari' yang mu'talul akhir. Yang huruf akhirnya berupa wawu, alif, dan ya. Kalau berupa wawu dan ya, kemarin kita sudah contohkan ya. Kalau berupa wawu dan ya, tanda nasabnya nanti pakainya dengan fathah. Lan yad'uwa, misalnya yang pakai wawu. Lan yarmiya. Sudah kita contohkan kemarin. Adapun yang pakai alif, itu dia pakainya fathah muqaddarah. Kita contohkan ya, kita ada kemungkinan juga misalnya amin nasab lam itu bisa juga masuk pada mudhari' yang lain seperti fi'il mudhari' mutawalli lam ya tamam lam Kalau yang belakangnya wawu, fi'il mutal, yang belakangnya wawu, wawunya di fathah, lan yad'uwa. Kalau yang belakangnya ya, ya-nya di fathah, lan yarmiya. Asalnya yarmi, menjadi yarmiya. Yad'u, asalnya yad'u, wawunya tidak pakai harokat atau disukun, menjadi lan yad'uwa. Sedangkan yardo tetap. Walaupun belakangnya alif tidak dikatakan lan yardo'a. Tidak. tapi dia tetap lan yardo. Jadi yardo dibaca nasab, tanda nasabnya dengan mukaddarah, fathah mukaddarah, fathah yang tersimpan. Ya. Tanda-tanda itu tadi, amil-amil nasab tadi, terkadang masuk pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung, yang tanda nasabnya pakai fathah, terkadang masuk pada alfalul khamsah, tanda nasabnya dengan membuang nun, terkadang masuk pada fi'il mudhari' yang jenis mu'talul akhir. Kalau jenis mu'talul akhir, dia keadaannya demikian. Kalau yang wawu ya di fathah, sedangkan yang alif tetap yardo, tetap yardo. Ini adalah 10 amil-amil nasab. Jika kita dapatkan amil-amil nasab tersebut masuk pada fi'il mudhari' yang 3 jenis tadi, maka dia dibaca nasab atau dinasabkan. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pada pelajaran yang kedua. Nah. Contoh yang afalul khamsah. Oh gitu. Dulu pernah ya? Belum. Ini kan salah satu contoh tadi. Asalnya taf'aluna, itu penulisan dikasih alif ya, biasa imlaknya dipasih alif. Asalnya taf'aluna, kemudian kemasukan lan, jadi lan taf'alu. Lan taf'alu. Nunnya dibuang. Afalul khamsah, hanya ada 5 itu ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ingatlah kalau nanti yaf'ala nih, nunnya dibuang menjadi yaf'ala, lan yaf'ala. Kalau yang taf'ala nih ya lan taf'ala. Kalau yang yaf'aluna, lan yaf'alu. Kalau yang taf'alina, lan taf'ali. Seperti itu. Dengan membuang nun. Nah, tanda nasabnya dengan membuang nun. Itu contoh yang afalul khamsah. Itu kalau menggunakan lan atau menggunakan yang lainnya juga demikian ya. Karena memang itu adalah amil-amil nasab yang masuk pada fi'il mudhari'. Yang masuk pada fi'il mudhari'. Naktafi ilahuna. Kita lanjutkan pada pembahasan kitab Sharaf.